selalu dekat di hatimu. Ku ingin selalu denganmu. Di wajahmu, di senyummu, membuatku selalu membayangkanmu. Di hatimu, cantik dirimu, kaulah dewiku, wajahmu mengalihkan duniamu. Senyummu membuatku selalu membayangkanmu. Di hatimu, cantik dirimu, kaulah dewiku, wajahmu mengalihkan duniaku. Di senyummu membuatku selalu kubayangkanmu. Di hatimu, cantik dirimu, kaulah dewiku, wajahmu mengalihkan.